tiba waktunya untukku menyatakan padamu sebenarnya apa yang ku rasa. Maafkan hati ini yang tak bisa berhenti menyayangimu, walau ku tak bisa menjadi milikmu juga sebagai yang tercinta. Di yang ku cinta, kekasih yang ku mau, ku tahu saat ini kau masih ragu. Maafkan hati ini yang tak bisa sebagai yang tercinta. Di hidupmu oh.